Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang hukum fi'il amr. Qala syarih, wa hukmu fi'il amri albinau ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Hukum fi'il amr adalah mabni atas tanda jazm fi'il mudhari'nya. Telah kita ketahui bahwasanya fi'il amr ya, itu diambil dari fi'il mudhari' mukhatab. Maka hukumnya adalah mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Sebutkan dalam ta'liq hadza qawlu syarih rahimahullah wa huwa madhabul basriyin wa mabnu ajurum rahimahullah fal amru indo majzumun kama taqaddama qablu. Ini pendapatnya syarih rahimahullah, dan ini matanya basriyin ya, bahwasanya fi'il amr itu hukumnya mabni. Adapun ibnu ajurum rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya al-amr menurut beliau adalah dijazm ya, sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Nah, ya, beda antara mabni dan jazm. Baik. Kita baca penjelasan syarih. Sekali lagi, kalau Ibnu Ajurum berpendapat apa? Fi'il amr itu majzum, bukan mabni. Tapi syarih di sini menyatakan, dan ini matanya Basriyun, bahwasanya fi'il amr itu hukumnya mabni. Baik, fa in kana mudhari'uhu sahihal akhiri yujzamu bisukun. Apabila fi'il mudhari'nya itu sahihul akhir, ya, akhirnya bukan huruf illah, maka tanda jazmnya dengan sukun, dijazm dengan sukun. Ya, fi'il amr, fi'il mudhari' yang sahih akhir dijazm dengan sukun, maka fi'il amrnya kana al-amru minhum mabniyan 'ala sukun. Maka fi'il amr dari fi'il dhamir haknya kembali ke mudhari' sahih akhir. Maka fi'il amr dari fi'il mudhari' sahih akhir itu dihukumi mabni atas sukun. Nah, wahada sukunu imma zahirun wa imma muqaddarun. Dan sukun ini imma dia sukunnya zahir, tampak atau ditakdirkan. Fasukunu zahiru lahu maudian. Fasukunu zahir memiliki dua tempat. Ahaduhuma ayyakuna sahihal akhiri walam yattasil bi syai'un. Tempat yang pertama adalah fi'ilnya itu sahihul akhir dan tidak bersambung dengannya suatu apapun. Ini akan datang contohnya. Tempat yang kedua yang majma beninya atas sukun zahir wa tsani antattasila bihi nunun niswah. Bersambung dengannya nun niswah. Nahu contohnya idrib waktub. Berarti i'rabnya idrib apa? Fi'il amr mabniyun ala sukun. Kutub demikian pula. Wa kadzalika idribna waktubna, ini contoh yang bersambung dengan nun niswah. Kalau uktub, idrib ini fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru anta. Idribna dan uktubna juga sama di sini, fi'il amr mabniyun ala sukun littisali bi nun niswah. Sedangkan nun niswahnya apa? Dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli rafin fa'il. Mal isnadi ila nunin niswah. Taib, ini bersamaan disandarkan dengan nun niswah. Ini contoh yang sukunnya dhahir. Wa amma sukunul muqaddaru falau maudhi'un wahidun. Adapun sukun yang muqaddar memiliki satu tempat. Wa huwa antattasila bihi nunut tawkidi khafifatan aw thaqilatan. Adapun sukun yang muqaddar memiliki satu tempat, yaitu ketika fi'ilnya itu bersambung dengan nun taukid, baik itu khafifah ataupun tsaqilah. Contohnya nahu idribanna waktubanna. Wanhahu idribanna waktubanna. Disebutkan dalam ta'liq hada qaulun. Ini satu pendapat. Jadi kalau menurut syarih ini, idribanna fi'lu amr mabniyun ala sukun muqaddar. Ya, nunnya harf. Idriban, uktuban, ini nun tauqidnya yang khafifah. Idribanna, waktubanna, ini nun tauqid tsaqilah. Ini satu pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il amrnya mabni ala sukun muqaddar. Wal qaulul akhar anna mabni ala al-fathi litisali binun tauqidil khafifah aw tsaqilati. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya fi'il amr ketika bersambung dengan nun tauqid hukumnya mabniun atas fath. Ya, karena bersama dengan nun taukid khafifah. Ini sesuai dengan kaidah yang beliau sebutkan, mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni atas tanda jazm mudhari'nya. Fil amma fil mudhari' ketika bersama dengan nun taukid, dia hukumnya apa? Mabni ala al-fath. Nah. Tabarakallahu fikum. Ini jika fi'il mudhari'nya sahihul akhir. Mabni ada dua. Mabni atas sukun. Sukun ada dua, dohir dan muqaddar. Nah, sukun dohir ada dua tempat. Adapun yang muqaddar terjadi khilaf. Sebagian mengatakan sukun yang muqaddar, sebagian mengatakan yang mabni al-fath. Qala wa inkana mudari'uhu mu'tal al-akhir fahuwa yujzamu bihadfi harfil illah. Fal amru minhuma yubna ala hadfi harfil illah. Jika fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir dan dia, maka dia dijazm dengan membuang huruf illah, maka fi'il amr dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhir mabni atas membuang huruf illah. Contohnya ud'u waqdi was'a. Ud'u fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah wa hiya al waw. Ini taunya dari mana waw? Dengan dhamma. Kalau ikdi mabni ala harfil illah wa hiya liya, adanya kasrah itu sebagai tanda. Was'a mabni ala hadfi harfil illah wa hiya al alif. Wal fathatu alamatun ala ita. Adapun fathah itu tanda atas alif yang dibuang. Jadi kalau dhammah berarti yang dibuang waw, kalau kasrah harokat kasrah berarti yang dibuang ya, kalau harokat fathah berarti yang dibuang al alif. Seputar dalam ta'liq ay ma lam yattasil bi fi'il amri nun tawkini khafifatin. Nunu tauqidi khafifatan atau tsaqilatan atau nunu niswatin. Yaitu selama fi'il mudhari yang mu'tal akhir tadi atau fi'il nam yang mu'tal akhir tadi yang berupa amr dari fi'il mudhari yang mu'tal akhir tadi tidak bersambung dengan nun tauqid khafifah atau mutsaqilah atau nun niswah. Famithal al-awwal ud'uwanna ya Zaidu au ud'uwanna ya Zaidu. Wa mithal ats-tsani is'aina ya Hunudu. Wa in kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsah taqaddama anna al-aula an yuqala al-amsilatu khamsah. Dan jika fi'il mudhari'nya itu dari af'alul khamsah disebutkan muta'alliq yang telah berlalu yang lebih tepat dikatakan amsilatu khamsah, yaitu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain wawu jama' atau ya mukhatabah. Fa huwa yujzamu bi hadfin nun, maka dia dijazm dengan membuang nun. Ya, afalu khamsah tanda jazmnya dengan hadfun nun. Fal amru minhu yubna ala hadfin nun. Maka fi'il amr dari afalu khamsah atau amsilatul khamsah tadi mabniyah dengan membuang nun. Nah, nahu uktuba waktubu waktubi. Adapun uktuba fi'il amr mabniyah ala hadfin nun. Wal alif dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi majrufin fa'il. Uktubu wawunya juga fa'il, alifnya alif fa'riqah, uktubi ya'nya fa'il dhamir. Ya. Baik, barakallahu fikum. Adapun untuk yang fi'il amr mu'tal akhir tadi, ketika bersambung dengan nun taukid, khafif atau sakilah, maka hukumnya mabni al-fat. Kalau bersambung dengan nam nun inas, maka mabni ala as-sukun. Ketika fi'ilnya tidak, fi'il amr dari mu'tal akhir tadi tidak bersambung dengan nam nun taukid, khafifah thaqilah ataupun nun isah, maka mabni ala hadfi harfil illah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Naam. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.